Apa kabar Bapak-Bapak Ibu semua? Ini yang pertama kali ya buat saya di Masjid Al-Mujahidin ini ya. Al-Muhajirin. Memang dekat Al-Muhajirin dengan Al-Mujahidin itu dekat memang. Jadi gak bisa dipisahkan, artinya tadi ketua masjidnya juga mengajak kita berhijrah dan berhijihat selalu. Berbagai sekali pada malam hari ini saya bisa bersama-sama Bapak Ibu untuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malam hari ini sengaja saya pakai shawl Palestine karena beberapa hari ini memang duka yang mendalam atas penistaan sampai kepada pembantaian kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Namun tidak banyak yang bisa kita lakukan di tengah tekanan-tekanan yang luar biasa ini. Tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan perjuangan kita dan menolong perjuangan kita kalau ada semangat, walau itu cuma sedikit. Karena nantinya Allah yang akan sempurnakan. Saudara-saudara kita yang kemarin ingin pulang dan ingin kembali ke tanah airnya, ke negerinya sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Pada akhirnya Zionis Israel ini, Zionis ini memang manusia-manusia terkutuk yang perilakunya sama-sama kita ketahui penuh dengan kemunafikan. Dan kemunafikan mereka bukanlah kemunafikan biasa, bukan nifaq al-asghar, tapi bukan juga nifaq amali biasa, tetapi yang dia lakukan adalah sudah nifaq dini. Kemunafikan mereka itu sudah sampai kemunafikan tingkat tinggi, dan yang sedang kita hadapi sebetulnya bukanlah manusia yang berwujud manusia, tetapi betul-betul keturunan kera dan babi berwujud manusia. Inilah yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana juga digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Mereka-mereka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keturunan kera dan babi itu. Saudara-saudara, ada dua bendera di Gaza yang berkibar. Satu bendera Palestina dan yang kedua bendera Indonesia merah putih. Begitu besarnya harapan mereka terhadap Indonesia. Iya. Bahkan bendera-bendera Arab tidak berkibar di sana. Saya mendapatkan kiriman langsung baik gambar maupun video dari saudara-saudara kita di sana. Betapa tingginya harapan mereka kepada Indonesia setelah Allah Azza wa Jalla sebagai muslim terbesar di dunia. Tapi pada saat ini, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia yang bangsa muslim terbesar sedunia ini? Apalagi Amerika lewat presidennya, saya yang tidak hafal siapa namanya. Ya. Kalaupun saya sebut nama depannya, mungkin belakangnya bebek aja lah begitu. Yang jelas-jelas akan merusak perdamaian dunia, khususnya nanti jelang Ramadan. Yang dengan izin Allah, jika usia disampaikan sekali lagi masuk bulan suci Ramadan pada tanggal 17 Juni nanti, maksud saya 17 Mei nanti, maka pada tanggal 14 atau tanggal 15 atau Yaumun Naqabah, Presiden Amerika berserta negara-negara kecil di dunia akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, persis ketika kita akan masuk Ramadan. Sebuah provokasi yang memang memancing peperangan di dunia. Bodohlah kita-kita yang diminta untuk berdemokrasi seperti yang dituntut oleh Amerika dan sekutunya itu. Bodohlah kita yang senantiasa bercermin pada demokrasi Amerika, bahkan belajar demokrasi kepada Amerika, berikut negara sekutu saya menyebutnya, karena pasukan terkecil di bumi adalah pasukan sekutu. Pasukan paling pengecut itu. Ini sebagai pembuka Tabligh Akbar pada malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah di sini yang dipilih oleh Allah, dirinya maupun keluarganya, untuk ditinggikan dengan pembelaannya terhadap Baitul Maqdis. Berbicara tentang Baitul Maqdis itu, Hafidhatur Rafi'ah. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang memuliakan Baitul Maqdis akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang merendahkan Baitul Maqdis akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Khafidhatur Rafi'ah. Lihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah pengembara penegak tauhid. Di mana bumi dipijak, di situ la ilaha illallah dibumbungkan sampai langit ketujuh, menembus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada arasy-Nya Ar-Rahman. Tetapi ada yang menarik. Dari kampung halamannya di Babilonia sebelah utara Irak itu, berjalan sampai ke perbatasan Turki, kemudian masuk ke Syam, lalu ke Mesir, kemudian ke Mekah, kembali lagi ke Syam. Banyak ujian-ujian. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menguji Ibrahim, dan Ibrahim kemudian sempurna nilainya di hadapan Allah. Sempurna nilai ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cum laude. Excellence. Mumtaz. Syaraf. Darajah ula. Tapi ada yang menarik. Sekian panjang perjalanan susah yang dijalani oleh Ibrahim, penyematan, sematan, upacara selebrasi, kira-kira begitu. Penganugerahan Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Hari ini kuangkat engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi semua manusia, adalah ketika sampai di Baitul Maqdis, yang bahasa Inggrisnya disebut Jerusalem, yang bahasa Ibraninya disebut dengan Ursalim, yang bahasa Arabnya disebut Baitul Maqdis. Inilah Khafidhatur Rafi'ah. Dalam sepanjang sejarah, rentang sejarah, siapapun dia, sehebat apapun penguasa dia, tapi ketika sudah menistakan Baitul Maqdis, akan dinistakan senista-nistanya. Sebagian mana akan dinistakan semua pemimpin-pemimpin Israel, dan termasuk dinistakannya pemimpin Amerika itu. Dan itu janji Allah, tidak akan pernah berubah. Dan seluruh pemimpin dunia, tak pelak pemimpin Indonesia, jika Anda main-main terhadap janji Anda di Konferensi Asia Afrika, wahai seluruh pejabat Indonesia, jika Anda main-main terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, jika keberpihakanmu wahai pemimpin Indonesia terhadap Israel hanya sebatas pencitraan, hanya sebatas basa-basi, Allah akan penuhi janjinya. Tapi mudah-mudahan sungguh-sungguh Menteri Luar Negeri Indonesia memperjuangkan ini. Tapi saya doakan mudah-mudahan sungguh-sungguh Presiden Republik Indonesia lantang untuk ini. Dan saya doakan semoga, kalaupun tidak semuanya, seluruh rakyat Indonesia termasuk orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku nabi Anda adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba lihat Khafidhatur Rafi'ah. Baitul Maqdis ini memang sebuah persimpangan yang memuliakan sekaligus menghinakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pra Mi'raj, sebelum naik ke langit, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Allah yang perjalankan menuju ketinggian, menembus 7 lapis eskalasi langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bisa berjalan sendirian. Bagaimana mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bagaimana mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menembus 7 lapis eskalasi langit? Allah yang perjalankan. Tapi ada yang menarik. Di mana? Di titik mana? Di spot bumi yang mana Nabi Muhammad diperjalankan secara vertikal menuju ketinggian? Bukan perjalanan horizontal, tetapi perjalanan vertikal. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan, dimuliakan. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu. Anda rakyat Indonesia yang berjuang, orang Palestina mungkin ada sisi yang menjengkelkan. Dia sebagai manusia, sebagaimana kita juga, banyak sisi yang menjengkelkan, banyak kekurangan. Tapi bukan itu persoalannya. Baitul Maqdis itu bukan miliknya orang Palestina semata-mata. Kalaupun ada perempuan-perempuan dan laki-laki yang bertahan di Al-Aqsa, murabitun dan murabitat, berjaga-jaga, padahal belum tentu dapur di rumah ngebul, belum tentu pendaringannya berisi beras, belum tentu pancinya berisi nasi, belum tentu. Tetapi menjaga Baitul Maqdis, menjaga Al-Aqsa adalah perjuangan pertama yang harus mereka lakukan, bukan perutnya. Dan ketika mereka berjaga-jaga di sana, satu alasan mereka, sebab ini adalah tanah suci, juga milik umat Islam seluruh dunia, saya harus menjaganya. Baitul Maqdis itu tanah kita semua. Kita harus memuliakan dan mensucikannya sebagaimana kita mensucikan tanah haram Mekah dan Madinah. Saudara-saudara, Anda akan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipilih. Kalau Anda termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis dari penistaan sosok najis dari kalangan Zionis Israel itu. Tapi sebaliknya, jika Anda diam, Anda adalah orang-orang yang mudah-mudahan tidak dihinakan, tapi sehebat apapun pekerjaan Anda, Anda hanya flat saja, orang biasa saja. Jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi menteri, jadi pengusaha, kalau tidak ada bagian daripada dirinya untuk memperjuangkan Baitul Maqdis, Anda bukan siapa-siapa. Walau Anda bertaraf internasional, dari kacamata akidah, dari kacamata agama, Anda bukan siapa-siapa. Jika bagian dari hartamu tidak ada untuk Baitul Maqdis, jika bagian daripada karirmu tidak ada untuk Baitul Maqdis, jika bagian daripada profesimu tidak ada bagian dari Baitul Maqdis, jika bagian dari jabatanmu tidak ada untuk Baitul Maqdis, kamu bukan siapa-siapa. Tapi sebaliknya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya sebelum Mi'raj itu dipenuhi dengan kehidupan yang sangat pedih perih. Tetapi setelah Mi'raj, kebahagiaan, kemudahan, kelipatan, kejayaan dirasakan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua untuk menjadi yang tertarik memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Isra Mi'raj tanggal berapa di Indonesia? Hari liburnya, hari tanggal 15 April, 14 April besok ini. 14 April itu. Dan Amerika juga 14 April atau 15 April akan pindahkan kedutaannya. Mei, satu bulan setelahnya maksud saya. Ini maksudnya adalah, saya ingin katakan demikian bahwa kalau nanti masjid-masjid merayakan Isra Mi'raj tapi tidak membicarakan soal Baitul Maqdis, berarti memang ya masih gagal lah Isra Mi'rajnya itu. Tidak kontekstual. Hanya sebuah seremoni basa-basi yang tidak punya dampak maksud daripada tujuan Isra Mi'raj itu sendiri. Mudah-mudahan di Masjid Al-Muhajirin akan digaungkan nanti. Kalau perlu, saya ajak semua jamaah di sini untuk bergabung bersama saya menjadi relawan Baitul Maqdis. Siap? Siap menjadi relawan Baitul Maqdis? Bersama seluruh elemen di seluruh Indonesia. Kita akan berjuang bersama, kita akan gerakkan dunia. Sama-sama kita bawa bendera negara masing-masing, tumplok-blok masuk itu ke Palestina. Dengan cara yang damai, enggak usah pakai perang, semua aja datang ke sana berlayar. Masing-masing negara bawa kapalnya sendiri-sendiri. Muslim dari seluruh dunia berlayar ke sana semua. Dari laut terdekat kira-kira bagaimana Israel? Kapok gak kira-kira? Tapi yang berangkat ke sana memang sudah siap tenggelam, siap mati, dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelelep sudah semuanya itu. Tapi sabar. Sejamaahnya jamaah Masjid Al-Muhajirin ini enggak boleh dimotivasi dikit langsung aja pengen loncat gitu, Pak ya. Itu kelihatan dari ketua DKM-nya tadi. Takbir. Sebetulnya saya mau bahas itu, tapi pelan-pelan. Ya. Ada ayat di surah At-Taubah ayat 111 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu anfusahum wa amwalahum, membeli dari orang beriman itu diri mereka juga harta mereka. Enaknya jadi orang beriman transaksinya langsung dengan Allah, bayarannya pasti memuaskan. Tapi kalau transaksi manusia itu ya gitulah. Bianna lahumul jannah, bayarannya kalau transaksi sama Allah adalah surganya. Tapi proyeknya agak berat memang. Barternya surga, tapi proyek keimanannya agak berat yang ditawarkan di surah At-Taubah ayat 111 ini. Yuqatiluna fi sabilillah Mereka berperang di jalan Allah. Perang, betul-betul perang, qital gitu. Perang, fisik, benturan. Pakai senjata, iya. Risikonya fayaqtuluna wa yuqtalun. Membunuh atau dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah kepada orang beriman, dan itu tercatat kontrak itu. Kontrak jual beli antara orang beriman dengan Allah itu tercatat, dan catatannya luar biasa di sini. Tercatat kalau kita misalnya tercatat di Guinness apa World Guinness Book gitu, nah itu sih bisa direkayasa lah, tergantung bayarannya berapa beraninya. Tercatat di Muri juga nggak mahal-mahal banget sebetulnya untuk melakukan sesuatu. Tapi transaksi yang istimewa adalah bukan kalau transaksi bapak dan ibu itu tercatat di misalnya apa, kalau pasar bebas di Amerika yang terkenal apa namanya, kalau di Hong Kong apa namanya, ya kalau di Dubai apa namanya gitu ya. Transaksi Anda tercatat di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Janji Allah ini tidak akan pernah berubah selamanya. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Hanya orang beriman yang paling meyakini bahwa cuma Allah lah yang paling pasti janjinya. Janji siapapun di dunia ini selain Allah kebanyakan ya, dan Rasulnya tentunya adalah ya kebanyakan PHP saja. Pemberi apa namanya, pemberi HP. Pemberi harapan palsu saja. Termasuk siapa saja menjanjikan apapun kepada Anda. Tetapi barang siapa beriman, pasti dia yakin sekali pada janji Allah. Dan janji Allah lah sebetulnya yang paling tepat. Dan Allah pasti selalu memenuhi janjinya itu. Karena itu, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Ini buat para lelaki di ruangan ini. Ya, buat para lelaki di ruangan ini. Ya bercita-citalah mati di jalan Allah. Walaupun baru niat gitu. Bapak-bapak ingin mati, mati ketawa cara Rusia atau mati kebanyakan utang ala Indonesia? Mau yang mana? Hah? Saya mau nanya sama ibu-ibu. Banyakan mana? Mati di atas pesawat jatuh gitu atau mati di atas kasur? Banyakan mana mati yang ini? Pertanyaan saya, lebih takut mana? Takut naik ke tempat tidur atau naik pesawat? Takut naik pesawat. Padahal kebanyakan mati tempat tidur gitu. Cobalah yang waras sedikit kalau mikir. Kebanyakan ini sikap-sikap mental kita ini sebetulnya tidak realistis. Ya. Janji manusia dipercaya. Tadi saya melihat videonya anu Iwan Fals bernyanyi tentang janji nawacita gitu. Agak berubah juga Pak Iwan ini. Siapa namanya? Bang Oi. Saya komentari di ceramah ini penting untuk sedikit membumi. Ternyata gak ada dukungan. Selama dia punya cita-cita besar dan berjalan di jalan yang besar dan untuk kebenaran, untuk Indonesia, kita dukung siapapun calon presidennya. Saya juga tidak punya kepentingan untuk dukung-dukung kecuali berdasarkan pemahaman konstitusional yang saya pahami. Saya akan pilih calon presiden yang bisa bayarin utang Indonesia beneran, bukan janji-janji doang. Saya akan pilih calon presiden Indonesia yang menjalankan Republik Indonesia yang biaya operasionalnya gak pakai ngutang lagi. Dan saya akan pilih calon presiden Indonesia yang membawa bangsa ini, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya akan memilih calon presiden Indonesia yang akan membina bangsa Indonesia ke depan menjadi manusia yang adil dan beradab. Siapa calonnya? Kita lihat nanti. Kok ke situ larinya? Masuk dulu dikit ke bawah. Maksud saya, bercita-citalah untuk memilih mati. Salah satu substansi hidup, kenapa kita hidup? Orang hidup itu memilih cara mati, betul? Betul gak? Semua orang ini dibilang sukses bukan ketika nanti misalnya sudah berjaya, bukan itu. Di antara bapak-bapak yang sudah pensiun, cita-citanya sudah tercapai belum, Pak? Hah? Tergantung apa cita-citanya selama ini. Tapi kalau mau tahu ukuran kesuksesan seseorang adalah lihat cara matinya nanti. Bagaimana cara matinya? Itu ukuran seseorang. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Karena cara mati seseorang menunjukkan mayoritas cara hidupnya. Ukuran suksesmu nanti yang paling tinggi diukur setelah cara matimu seperti apa? Ukuran yang kedua adalah bagaimana kondisimu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukuran sukses atau gagal dalam hidupmu. Bagaimana cara kita, kondisi kita, situasi kita saat berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Itulah misi hidup orang-orang yang hidupnya adalah memilih cara mati. Ya, yang hidupnya milih sia-sia, misalnya apa ya, orang yang suka ngegeng motor, ya matinya di atas motor. Pulang kerja, kerja sambilan, kemudian sukanya keliling-keliling pakai moge, iya matinya pakai moge gitu. Bagaimana cara hidupmu? Begitu cara matimu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bagaimana cara mati dia? Seperti itu nanti dia dibangkitkan dari kuburnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih wa basyiril mu'minin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wadhalika huwal fawzul azim. Orang-orang yang memilih mati di jalan Allah dan menjadikan hidup adalah sebuah proses perjumpaan dengan Allah, sehingga mati dengan menyebut asma Allah, bangkit berhadapan dengan Allah dan Allah ridho padanya. Sungguh itulah cita-cita orang-orang yang berjiwa mulia di dunia ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan streaming ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk husnul khatimah dan menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho padanya. Allahumma. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz supaya seperti itu? Gitu ya? Ya, amalkan ini transaksi di surah At-Taubah ayat 111 ini. Minimal cita-citanya punyalah. Daripada mati seperti daun-daun kering di hutan, ya. Daun-daun kering di hutan itu kan mati. Ya paling jadi apa? Jadi kompos. Ada hewan-hewan di hutan yang kerjanya tiap pagi sampai sore cari makan. Udah selesai kawin tidur, besok bangun kerja lagi. Kalau bahasa orang baratnya karajo pitih gitu. Karajo pitih. Orang Sumatera Barat ini. Ya. Kerja ujung-ujungnya duit. Kerja ujung-ujungnya duit. Ujung-ujung piti lagi. Ya kalau begitu cara dia menjalani hidup, ya begitu dia matinya. Matinya nanti direnggut penyakit. Uang yang dicarinya pun akhirnya tidak cukup untuk bayar ongkos berobat dia. Betapa sia-sia-sianya orang yang mati dalam kondisi seperti itu. Maka setidaknya berniatlah untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Indonesia ini bisa merdeka itu karena dulu para pahlawan yang sedikit orang itu transaksinya sama Allah langsung. Walaupun resikonya harus mati demi Indonesia merdeka. Para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ketika akan memerdekakan Indonesia, datang ke medan tempur tidak berharap dapat pangkat, jabatan, apalagi gajian, tidak ada. Maka orang-orang yang sekarang sudah lupa kepada nilai-nilai perjuangan, dia jual negeri ini atas nama investasi yang datang ini perampok sebetulnya. Pakai uang kita juga, tapi pakai nama investor misalnya. Jadi orang Indonesia ini kalau enggak merubah mindsetnya, kalau enggak merubah cara berpikirnya, ini habis negeri ini. Makanya dibalik semua kesyukuran kita dengan Indonesia pada hari ini, dengan semua kebaikan-kebaikan Indonesia pada hari ini, tetaplah waspada. Ya. Karena siang dan malam musuh senantiasa mengintai untuk mencuri sumber-sumber daya yang hebat di negeri ini. Pikir-pikir sekarang siapa yang berkuasa terhadap tanah di Indonesia belakangan ini kira-kira? Hah? Ya, kita lihatlah bisnis properti itu. Ya, ini kita harus bangkit. Enggak perlu mendamprat situasi. Tapi untuk bisa seperti itu memang harus upgrading iman kita dulu. Ya, dari hidup sekedar muslim naik menjadi seorang mukmin. Ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah apa? Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. Ada orang Arab Badui dari pinggiran kampung, sebetulnya bodoh, tapi ya biasanya begitulah. Orang bodoh ini biasanya ngerasa pinter. Datang dan buat statement di hadapan Rasulullah Muhammad, saya sudah beriman. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu, katakan kepada si Badui ini, katakanlah, aku sudah berislam. Artinya kamu belum berhak mengatakan kamu beriman. Kenapa? Karena imanmu masih di lisan. Imanmu baru di tenggorokan. Imanmu baru sebatas persepsimu sendiri. Imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Mengingat ayat ini saya jadi mikir, kenapa ya? Bangsa Indonesia ini kan sebetulnya muslim terbesar sedunia. Tapi kok ilmunya kalah ya sama kafir? Pemikirannya juga kok lemah ya, kurang tajam, kurang kuat, kurang kreatif. Ya jangan tanya politiknya, kuat atau lemah? Lemah. Kalau politik lemah, otomatis ekonominya juga lemah. Otomatis sosialnya juga lemah. Kenapa begini, Ustaz? Ya karena kamu baru berislam. Kamu alhamdulillah sudah sholat. Kamu alhamdulillah sudah zakat. Kamu alhamdulillah sudah puasa. Sudah umroh, sudah haji, alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga. Tapi harus rela. Kalau cuma itu aja hidup kamu, harus rela. Lemah politik, lemah ekonomi, lemah sosial, lemah budaya, ya, lemah hukum. Itu semua dimulai dari mana? Akibat lemah ilmu dan lemah pemikiran. Ya harus rela dengan kondisi seperti ini. Karena kalau ingin kuat ilmu, kuat pemikirannya, kuat politiknya, kuat ekonominya, kuat militernya, kuat budayanya, ya harus pakai iman. Enggak cukup hanya dengan berislam. Ingin bersatu, enggak cukup sebagai muslim. Karena ayatnya bukan innamal muslimuna ikhwatun. Ayatnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang yang berkelas mukmin, yang bermental teamwork, yang bakal mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihati juga, sekarang ini ya klaim-klaim pasca 212, gerakan-gerakan yang saya lihat ya semua dengan dinamikanya, ya, saya tidak ingin berkomentar. Tapi saya berkepentingan untuk merawat rahmat yang telah Allah turunkan kepada bangsa Indonesia saat ini dengan tingkat keimanan yang sudah mulai meningkat. Saya lihat sholat subuh sudah mulai banyak, alhamdulillah. Ini tanda-tanda keimanan mulai naik. Sebab kalau cuma sholat tapi di rumah, laki-laki pula, itu KW itu. Itu kalau diajak berjuang laki-laki yang gak sholat berjamaah, subuh berjamaah itu, mentalnya mental lelaki mujahidah. Kelelakiannya lelaki solehah lah kira-kira begitu. Sebab hanya yang punya nilai iman saja yang memang punya kenikmatan untuk bisa beribadah dengan sempurna. Di saudara-saudara, begitu juga zakat kita. Konon kalau orang Indonesia nih di luar deposito berzakat semua, kira-kira ya 217 triliun lah. Dari semua yang kerja-kerja ini dihitung-hitung. Tapi alhamdulillah setelah dikumpulkan dari semua lembaga oleh Basnas, kira-kira terkumpullah 6 triliun. 6 triliun dari 217 jadi berapa itu? Ya 3% lah sama saudara gitu kan. Jadi kalau ditanya, sebetulnya kualitas orang Islam Indonesia nih, kalau diukur berdasarkan nilai sekolahan, kan ada A, B, C, D, E. Kalau nilainya 3, kira-kira apa grade-nya itu? Hah? Ini Bapak Ibu guru, dosen-dosen. Kalau yang nilainya 3 itu apa? Hah? Ya udahlah, pokoknya Gak lulus lah judulnya. Jadi kalau kita mau cek keislaman kita nih, ya mungkin masih, jadi saya berusaha untuk seobjektif mungkin. Memang orang Indonesia ini mayoritas muslim. Tetapi jangan-jangan statusnya kayak si Arab Badu itu. Ya, ngaku beriman tapi baru di mulut. Misalnya tadi dari sisi zakat, dari sisi sholat sudah saya jelaskan. Misalnya dari sisi puasa misalnya, Allahu Akbar. Saya sendiri juga sebetulnya nggak bagus-bagus banget ya, baru belajar juga gitu. Setelah ini saya sadar nih, ya mungkin jamaah masih banyak lebih bagus imannya daripada saya. Tapi saya mikir, sekarang tanggal berapa Rajab sih? Hah? Tanggal berapa? Tanggal berapa Rajab ya sekarang ya? Hah? Berarti gak serius nih nyambut Ramadan, yang gak serius ini. I love you all. Kenapa malam hari ini saya memilih tema di Masjid Al-Muhajirin ini adalah upgrading iman. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri menjadi orang yang sudah siap imannya menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan. Sebab ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya. Yang modalnya masih Islam doang nih, kayak Arab Baduy gak akan siap. Masih off the road. Belum on the road masuk Ramadan itu. Pura-puranya gembira, tapi dalam hatinya, ya gak bisa makan siang lagi nih. Wah, terawihnya orang kayak gini biasanya semangatnya di awal doang. Iya Pak ya? Terawih di awal penuh tuh biasanya nanti. Nah, mulai hari ke-7 mengalami kemajuan. Softnya maju maksudnya gitu. Mestinya kan teorinya, mestinya kan semakin bersemangat kan? Iya. Wah, itu yang parah nanti kalau udah musim mudik. Ibarat main ular tangga, udah bagus-bagus gitu kan? Nah, pas 10 hari terakhir, kenapa ini terjadi? Ya karena dia tidak mempersiapkan diri upgrading iman itu. Nah, pada hari ini saya akan mengajak. Setidaknya ada 9 sifat keseharian orang beriman yang harus kita bina dari sekarang. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di sini disebutkan di ayat ini ya 9 sifat keseharian orang beriman. 6 yang pertama itu terkait mukminnya dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 yakni nomor 7 dan 8 itu terkait dia sesama manusia. Sedangkan sifat yang ke-9 dia dengan Allah dan dia dengan manusia, artinya kedua-duanya. Jadi ada 9 sifat. Yang enam khusus sikap dia kepada Allah, yang dua khusus sikap dia kepada makhluk, dan yang ketiga satu sifat kepada kedua-duanya. Ini penting sekali. Kategori ini saya ambil dari tafsir Al-Wasit, ya, dari Syekh Tantawi. Begini, sembilan sifat itu kalau saya terjemahkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melakukan perjalanan, yang ruku, yang sujud, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dan mereka yang memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman yang memiliki sembilan sifat ini. Ulangi. At-ta'ibuna, orang yang bertaubat. Al-'abiduna, orang-orang yang beribadah. Al-hamiduna, orang-orang yang senantiasa memuji Allah. As-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari kemuliaan di jalan Allah. Apakah itu menuntut ilmu, apakah mencari rezeki, apakah untuk berjihad di jalan Allah. Semua perjalanan dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka-mereka ar-raki'un, orang yang ruku. As-sajidun, orang-orang yang sujud. Nah, sekarang inilah enam sifat pertama. Jadi sikap keseharian orang beriman kepada Allah itu, satu, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Yang ketiga, orang-orang yang hidupnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang-orang yang senantiasa melakukan perjalanan, bergerak hidupnya, tidak berlumut di atas tempat tidur itu, tidak berlumut di kandangnya. Orang-orang yang senantiasa ruku dan orang yang senantiasa sujud. Ini enam sikap hidup mereka secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya jelaskan sedikit secara ringkas. Jadi orang-orang yang beriman yang beruntung ini dijelaskan juga dalam satu tafsir, sifat orang beriman yang senantiasa menjaga transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya. Jadi yang saya bacakan tadi surat At-Taubah ayat 112. Yang sudah kita bacakan sebelumnya adalah surat At-Taubah 111 tentang transaksi dengan Allah. Nah, orang-orang yang bertransaksi dengan Allah, kesehariannya itu adalah sembilan sifat ini. Nah, sekarang 1 sampai 6 saya jelaskan secara ringkas. At-ta'ibun, setiap hari hidupnya adalah untuk bertobat. Qalbunya inabah, hatinya selalu kembali kepada Allah dan selalu melihat kekurangan, kesalahan dirinya di hadapan Tuhannya. Itu yang dia lakukan setiap hari. Makanya Rasulullah SAW dikabarkan bertaubatnya setiap hari 70 kali. Istighfarnya minimal 100 kali. Ternyata setelah ditelusuri, pekerjaan tobat itu nikmat sekali. Orang-orang yang banyak dosa adalah orang-orang yang hidupnya itu belingsatan sebetulnya. Penyebab semua bencana hidup adalah dosa. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa itu kecuali bertobat. Sehingga ada ulama mengatakan, tidak ada yang bisa memadamkan api neraka sehebat air mata tobat. Jadi ada dua mata yang tidak akan pernah disiksa di api neraka. Yang pertama, mata orang-orang yang bertobat karena sering berlinang air matanya. Dan yang kedua, matanya orang-orang yang senantiasa berjaga di jalan Allah, ribat, jaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apel malam, ronda malam, tugas malam demi menjaga negeri ini dari perampok, kampung ini. Dua mata itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibun. Mulutnya orang-orang yang bertobat ini senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beristighfar mengampunkan dosa-dosa maksiat yang dilakukannya, sedangkan bertasbih mengampunkan dosa-dosa akibat kebodohannya tentang Tuhannya. Orang-orang yang sering mengeluh seperti saya ini jelek. Orang-orang yang sering gampang marah seperti saya yang jelek ini harus sering-sering bertasbih kepada Allah. Karena orang-orang yang sering mengeluh nih, terutama kalau ada sesuatu yang apa ya, kekeliruan orang, gampang sekali ya kita mendamprat orang lain yang gampang menyebarkan hoaks-hoaks itu. Saya kadang dikirimin ya berita-berita hoaks yang memang menyenangkan karena yang diserang ini musuh. Mungkin musuh politiknya barangkali. Memang terkesan menyenangkan. Tetapi kan perbuatan orang ini sebetulnya apa bedanya dengan ya para penggibah-penggibah sejenis predator itu? Ya akhirnya ya saya tutup aja. Saya enggak tega untuk menyebarkan keburukan ini. Biar aja lah numpuk di situ dah. Saya enggak mau sebarkan yang begini-gini. Ya selain memang nanti terutama ini yang gampang menyebarkan hoax ini nanti terkena dengan undang-undang ini, ITE, ya. Jadi terbiasalah untuk tabayyun. Jangan gampang-gampang menerima informasi. Karena sekarang ini banyak sekali framing-framing, ya. Videonya dicuplik sedikit kemudian disebarkan dalam waktu yang berbeda. Apalagi video Ustadz Bakhtiar Nasir 10 tahun yang lalu diangkat lagi sekarang gitu kan. Dengan kondisi yang beda zaman ini kan bisa jadi masalah gak? Bisa. Sama lah, ini maaf kadang-kadang Ustadz nih seringkali membawakan hadis-hadis itu seperti framing peristiwa Rasul dulu. Dia gak melihat keseluruhan hadis, dia gak melihat sejarah yang melingkupi hadis, lalu dibawalah hadis sahih itu tapi diambil cuplikannya, dibawa ke sekarang yang hanya untuk membenarkan jamaahnya, membawa kelompoknya. Sehingga orang yang tidak seperti dia ini dianggap salah, begitu kan? Ini framing ini. Ini juga terjadi pada kita. Nah karenanya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tahun politik sekarang ini. Ya Allah, banyak gak berseliweran fitnah-fitnah itu. Kalau udah membicarakan kejelekan seseorang, apalagi itu lawannya, kira-kira ikut menyebarkan gak? Tahu gak dosanya itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang-orang yang menyebarkan fitnah dan keburukan tentang orang lain itu sebetulnya pemakan daging saudaranya sendiri. Suka jadi begitu. Tapi ngomong-ngomong lagi banyak gak di Indonesia sekarang yang beginian? Orangnya ada di mana kira-kira? Nah kalau udah ngaku orangnya ada di sini, insya Allah berbakat jadi orang beriman. At-taibun. Makanya tadi saya ngaku duluan. Sayalah orang paling banyak dosa di ruangan ini. Ya. Jadi mulai hari ini bagaimana caranya kalau ingin upgrading iman? Saya kasih tips sederhana. Saya juga lagi belajar. Coba lebih fokus ke ibadah qalbu. Misalnya cinta. Lakukan ibadah apa saja yang sesuai dengan kata cinta. Dan lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua misalnya syukur. Saya akan merubah angle saya. Misalnya saya itu kalau bangun tidur misalnya mata melek gitu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian saya lanjutkan biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya tambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil, sebagaimana yang disunahkan juga oleh Rasulullah SAW. Itu rasanya pas bangun itu, saya melakukan itu tuh ya karena syukur aja kepada Allah. Akhirnya bacaan itu menjadi panjang, itu menjadi sebuah kenikmatan. At-ta'ibun al-'abidun. Coba sekarang begini, kalau terkait dengan ibadah qalbu nih, terkait dengan iman, begini, Bapak Ibu, saya mau tanya, lebih kecewa mana? Meninggalkan sholat duha atau lupa bersyukur tadi pada saat bangun tidur? Lebih kecewa yang mana? Hah? Sejujurnya dulu deh, sejujurnya. Hah? Kita ini lebih banyak memperhatikan ibadah-ibadah badaniyah. Ya. Kalau enggak qobliyah, enggak badiyah, aduh rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Enggak tahajud tuh ya Allah menyesal. Tapi malam ini di sepertiga akhir malam tidak beristighfar, enggak berasa bersalah. Padahal orang-orang yang al-abidun wal mustaghfirina bil ashar, di waktu sahur, di sepertiga akhir malam dia banyak beristighfar. Jadi kalau sampai sepertiga malam itu dia tidak beristighfar, dia menyesal sekali. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan semua doa-doa pada saat itu. Dan Allah malu, malu kembali ke singgasananya di arasy sebelum mengabulkan harapan dan doa hambanya pada saat itu, terutama yang beristighfar. Jadi boleh jadi dia menyesal sekali. Tapi kita kadang-kadang menyesal kalau belum tahajud atau ketiduran. Tapi kadang-kadang lupa beristighfar. Jadi yang ingin saya naikkan sedikit upgrading imannya, kalau tadi misalnya baru berislam, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, lebih menyesal mana? Tadi gak sahur. Atau lebih menyesal dibanding, ya Allah waktu sahur tadi saya belum sempat bertobat kepada Allah, belum sempat beribadah kolbu dengan istighfar kepada Allah. Menyesal mana? Gak sahur atau lupa beristighfar tadi? Harusnya ketika lupa bertobat, lupa beristighfar, itu harusnya lebih disesali ketimbang lupa. Tapi biasanya nyesalnya lupa sahurnya itu. Nah ini sudah harus mulai diroba. At-ta'ibun al-abidun hamidun. Al-hamidun. Orang-orang yang beriman itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan nikmat dia bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, alhamdulillah ya ala kulli hal. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu kena musibah, apa bacanya? Nah, itu level basic. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Level basic baru muslim. Kalau mukmin, alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puja dan puji milik Allah dalam segala hal. Sekarang saya mau tanya, udah naik imannya apa belum? Kalau dapat musibah, bilang apa? Ah, udah pinter sekarang. Nah, kalau dapat nikmat, bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah yang karena nikmatnya semakin sempurnalah kesalehan itu. Coba, apa doanya kalau udah dapat nikmat? Nah, itu di mulutnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Tapi perbuatannya orang yang memuji Allah itu bagaimana? Itu kan tadi mulutnya. Sekarang perbuatannya. Saya mau tanya. Bapak Ibu, kalau doanya dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Saya tanya dulu. Bu Mirna diam dulu. Kalau Bapak Ibu doanya dikabulkan nih, bisnisnya berhasil, proyeknya goal, tendernya menang, bersyukur atau bersabar? Bersyukur, ini level basic. Kalau ternyata doanya tidak terkabul, bisnisnya enggak goal, dagangnya rugi, bersabar, ini level basic. Kalau sudah naik level iman gimana kira-kira? Kalau hari ini doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, saya harus bersyukur. Karena Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Dan keputusan Allah lebih baik daripada kemauan saya. Betul gak? Ini istri-istri kalau kita cek ulang, menyesal dengan semua doa-doanya yang dulu. Saya mau tanya, seandainya ibu-ibu gadis lagi, apakah masih bersedia andai boleh memilih dengan suami yang sekarang? Padahal dulu modusnya luar biasa. Sama Allah itu ya Allah. Ini buat yang jomblo-jomblo juga hati-hati makanya. Jangan mengulangi kesalahan yang masa lalu. Dan orang tua yang anak perempuan yang belum dapat jodoh jangan terlalu gusar. Pemberian Allah selalu indah pada waktunya. Betul gak? Termasuk menghadapi suami. Suami itu makhluk paling egois di muka bumi. Itu udah dari sononya. Tapi sebetulnya gak egois. Kamu salah paham tentang dia. Ini membela diri ya. Intinya, kalau apa yang kita harapkan dan sudah kita jalankan di jalan Allah, sudah sesuai dengan aturan Allah, ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harusnya bersyukur atau bersabar? Nah, belum bisa jawab, masih ragu. Begini. Kita punya muka kayak begini nih. Maunya kita atau maunya Allah? Maunya siapa? Anda ikut campur gak cemek-cemek muka anak lu tuh di dalam perut? Nah, ikut campur gak? Enggak kan? Yang penting gak kayak anak tetangga lah gitu kan? Itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sadar dengan situasi ini bahwa kehendak Allah itu pasti baik buat saya. Saya ini berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Tapi cara Allah memberi, pasti yang terbaik, betul gak? Oke, sekarang kalau ternyata tidak dikabulkan itu adalah kehendak Allah, Anda bersyukur atau bersabar? Syukur, karena itu pasti yang terbaik buat kita. Contoh, seorang pegawai didatangi oleh majikan. Sini kamu, tolong carikan delima terbaik di kebun saya yang berpuluh-puluh hektar ini, dan kamu sudah lama kerja di kebun saya. Siap tuan. Dicarilah. Habis baterai. Apa yang terjadi? Ternyata si pembantu ini memilihkan delima yang tidak manis. Marah si majikan. Kerjaan ibu-ibu suka marah gak kalau masakan yang gak enak dari pembantu itu? Suami-suami kalau disajikan gak enak suka marah gak sama bini? Hah? Jujur aja gue juga kayak gitu. Malam ini kan judul kita lagi tobat. Ya, gak usah sok keren deh. Iya nih suami-suami ini kadang begitulah. Ya, pulang ke rumah. Ini kejadian nih, tapi bukan pengalaman pribadi kalau yang ini. Ngelihat di meja makan itu ada sayur sop, ikan asin sama nasi. Sayur sop, ikan asin sama nasi. Suami ini marah. Marahnya lebay lagi. Udah sungut-sungut, monyong-monyong kayak kukusan gitu kan. Mukanya muram kayak hantu, menakutkan sekali. Bininya nanya, "Mas, ada apa, Mas?" Tahu enggak jawabannya? "Udah berapa tahun kita kawin?" Wih. Lu jauh banget nariknya. Gara-gara ditanya sama istri, "Memangnya kenapa kok urusan kawin? Itu cocok enggak sayur sop sama ikan asin?" "Oh, itu. Tapi kenapa urusan sampai lama banget nariknya ini?" Ini kadang-kadang laki kalau udah marah suka berlebihan. Nanti akhirnya malu sendiri kan? Iya. Makanya malam ini harus berubah. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu hamidun. Kalau doanya tidak dikabulkan bilang apa? Harusnya bagaimana? Bersyukur karena Allah pasti tahu yang terbaik buat kita. "Heh, kamu nih berapa tahun sudah kerja di kebun saya? Memang gak bisa bedain mana delima yang manis, mana delima yang sepet?" Sebelum dia menjawab, ada orang tua bijaksana berkata kepada dia, "Benar Tuan, pegawai Anda yang satu ini tidak pernah tahu mana yang manis, mana yang tidak manis. Karena sekian tahun dia bekerja di sini, tidak pernah memakan sebutir pun biji delima dari kebun Tuan." Allahu Akbar. Ini sama kayak pejabat-pejabat di Indonesia lah kira-kira begitu. Amin dong, ketawa lagi. Saya tuh lagi mendoakan, apa yang Anda tertawakan saya juga tahu. Iya mbok, positive thinking gitu coba loh. Kalau lagi pelajaran begini kita juga masih negatif terus. Yang gak upgrading namanya. Kayaknya seperti pejabat Indonesia deh. Nah udah naik iman berarti. Tertegunlah. Malulah si majikan ini kan. Ngerasa dirinya hebat ternyata rendah. Di hadapan pembantunya sendiri. Apa yang terjadi? "Anak muda, saya punya anak gadis. Menurut kamu kepada siapa putri itu saya nikahkan bagusnya?" Gitu. Kalau lu nih, lu bilang apa kira-kira? "Ayo Tuhan, gak cocok berarti. Anak muda ini tulus karena Allah saja berbuatnya." Dia bilang begini, "Tuhan, jangan nikahkan putri Anda seperti orang Yahudi. Karena orang Yahudi biasanya memilih calon buat anaknya adalah yang tampan. Kalau Nasrani memilih yang banyak harta, jangan seperti orang Yahudi. Karena orang Yahudi pertama dinilai hartanya. Jangan kayak Nasrani karena Nasrani mulai dari ketampanannya. Jangan pula kayak Arab karena Arab melihat dari keturunannya. Jadi seperti siapa dong?" "Pesan saya, carilah orang bertakwa seperti Tuhan." "Anak muda, saya tidak melihat pemuda yang lebih takwa dari kamu. Jadi hukumannya adalah kau harus nikahi anakku." Gitu. Buat jomblo-jomblo kira-kira lu bilang apa di sini? Hah? Bersyukur atau bersabar? Kalau dapat nikmat bersyukur atau bersabar? Sabar, jangan GR dulu. Ya, nah dalam kehidupan ini at-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun. Jadilah orang-orang yang senantiasa melakukan perjalanan. Ada banyak kali mengatakan as-sa'ihun as-siyam. Saya tidak ingin masuk kepada pelik-pelik tafsir dan perbedaan pendapat. Tapi sifat orang beriman itu kepada Allah adalah selalu melakukan perjalanan. Pokoknya perjalanan apapun, selama perjalanan itu mulia untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai as-sa'ihun. Seperti jamaah malam hari ini duduk di sini ya, untuk menuntut ilmu, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Inilah ciri-ciri orang beriman itu. Sebab datang menuntut ilmu ke majelis ilmu seperti ini terhitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pulang lalu meninggal dunia dicatat sebagai syahid, sebagai mendapatkan pahala fi sabilillah. Dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sikap orang beriman yang kelima dan keenam adalah ar-raki'una sajidun. Orang-orang raki itu kan ruku, sajidun sujud. Artinya orang yang mendawamkan sholat, memperbanyak sholat di dalam hidupnya. Ini enam sifat itu. Yang pertama apa? Bertaubat. Kedua, beribadah. Ketiga, memuji Allah. Keempat, melakukan perjalanan yang mulia. Yang kelima, ruku. Yang keenam, sujud. Itulah sikap seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kepada sesama makhluk. Al-amiruna bil ma'ruf. Yang keenam, yang ketujuh ya. Wa nahuna 'anil munkar. Yang kedelapan. Jadi mengajak pada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Teorinya sederhana sekali. Memerintahkan kepada kebaikan itu harus sesuai dengan syarak. Saya ulangi ya, ini kaidahnya nih. Memerintahkan pada kebaikan, tapi kebaikan yang sesuai dengan syarak. Dan melarang dari kemungkaran yang sesuai dengan syariat dan akal sehat. Nah, coba saya ulangi. Memerintahkan kepada kebaikan harus sesuai dengan syarak, bukan dengan akal dan selera kamu, bukan. Karena belum tentu kebaikan versi kamu baik menurut Allah dan Rasulnya. Tetapi untuk melarang dari kemungkaran boleh menggunakan akal, karena tabiat manusia biasanya benci kepada keburukan. Otak manusia itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak enak memikirkan yang buruk-buruk itu. Betul enggak? Otak kita ini sesuai memikirkan yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Coba deh, pikirin yang buruk-buruk. Jiwa tentram atau tertekan? Kalau mikirin yang baik-baik, jiwa tentram atau tertekan? Tentram. Alhamdulillah, Akal Islamic Center berhasil kita bebaskan untuk umat Islam senilai 26 miliar. Dan ini adalah, saya katakan, gedungnya umat Islam, 1 juta umat, tinggal membangun ke atasnya. 6 miliar menjadi kecil insya Allah. 60 miliar menjadi kecil insya Allah. Dan saya ingin mati, dan ini kita berikan untuk Islam. So, kalau saya mati cuma punya ruko tiga lantai, kemudian gak berbuat apa-apa untuk umat ini, kok rasanya hidup ini kurang berguna. Nah, dari situ saya bisa mengajak manusia berbuat baik berdasarkan syarak dan melarang manusia dari kemungkaran dengan semua resikonya berdasarkan syarak dan berdasarkan akal sehat. Karena otak manusia itu tidak suka pada kemungkaran. Coba deh, menyebarkan gosip itu kan gak enak sebetulnya, karena semua resiko-resiko yang bakal kita hadapi. Tapi menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan itu menarik. Nah, karenanya sikap kita, lihat begini, berdakwah, kata dakwah itu pada awalnya bukan kepada sesama muslim. Kata dakwah itu buat non-muslim. Jadi dakwah para nabi dan rasul itu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik. Tetapi kepada sesama muslim bukan berdakwah sebetulnya yang kita lakukan. amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Karena muslim atau mukmin itu biasanya sudah tahu tentang yang ma'ruf, cuma kadang-kadang lalai. Fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini rumus. Kepada non-muslim kita berdakwah, tapi kepada sesama muslim kita nahi mungkar. Orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman itu sudah tahu ini kemungkaran, tapi kadang-kadang dilanggar, sehingga perlu ada nyaman namanya nahi mungkar. Jelas. Nah, itu yang ketujuh dan kedelapan, sikap orang beriman. Dan yang terakhir, kepada Allah dan kepada makhluk, apa? Wal hafizuna li hududillah. Dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan hukum Allah, tidak mau melampaui batas. Aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan, dia disiplin kepada ketetapan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih komentar sedikit saja di sisa waktu 5 menit ini. Bapak Ibu, mana yang paling sering Anda lakukan? Mana yang paling sering sekolah lakukan? Anak-anak itu disiplin kepada aturan rumah dan aturan sekolah, atau lebih disiplin pada aturan Allah dan Rasulnya? Mana yang banyak kamu ajarkan? Hah? Orang tua ya, yang hanya mengandalkan sekolah, jangan marah pada anaknya karena dia lebih taat pada aturan sekolah ketimbang aturan orang tuanya. Kenapa? Ya karena guru lebih mementingkan anak itu taat pada aturan sekolah dong, nomor satu. Bahkan kalau perlu, orang tua harus taat juga dengan aturan sekolah. Betul gak? Ada lagi yang lebih parah. Karena suaminya, istrinya sedang berkarir, suami harus lebih taat kepada atasan istri. Ya silakan, kamu punya aturan dalam hidupmu. Tapi orang-orang yang beriman, sikapnya tidak dimulai dari situ. Ya karena kan istrinya pejabat nih, jadi suaminya pun harus menghormati bos istrinya gitu kan. Sehingga lebih taat kepada bosnya daripada lebih taat kepada suaminya. Banyak kayak begitu. Ya. Disiplin suami biasa dia langgar, tapi disiplin bos sangat ditaati. Ya silakan, itu pilihan Anda. Tetapi orang beriman tidak begitu. Dia lebih disiplin pada aturan-aturan Allah. Soal tepat waktu, salat nomor satu. Biasanya orang tua lebih marah mana? Anak telat kursus karena bayarnya mahal, atau anak telat salat? Marahnya sama gak kira-kira? Marahan mana kira-kira? Ya. Orang-orang beriman itu hafizuna li hududillah. Dia berani mengambil resiko. Maka saya senang tuh kata ada polisi, saya rela korbankan pangkat dan jabatan saya karena saya sering meninggalkan rapat demi sholat 5 waktu. Tepat waktu. Wah, ini keren nih. Yang begini cocok jadi Kapolri Indonesia. Ya. Rakyat ini pilih polisi-polisi yang begitu tuh, banyak yang baik, begitu kan? Nah, kepada polisi yang begitu, siap kita dukung jadi Kapolri? Siap. Insya Allah aman negeri ini. Karena saya juga Panglima TNI yang begitu kita pilih gak? Saya melihat ada panglima, calon Panglima TNI yang begitu kita pilih. Ini mudah-mudahan suara ini sampai ke DPR. Ya, tapi kadang-kadang yang dipilih banyak duitnya sih ya. Hah? Ini bukan di Indonesia yang saya ceritakan yang satu ini. Di negeri antah berantah. Kita lirik. Lihat di masyarakat. Masyarakat berhak lihat polsek. Lihat polres. Lihat polda. Lihat mabes. Lihat. Kalau perlu yang punya keluarga bilang. Ya, yang istrinya anggota dewan di komisi 10% atau komisi... Kok 10%? Cari yang kayak begitu. Karena pejabat-pejabat yang hafidhuna li hududillah, yang mereka menjaga aturan-aturan Allah dalam dirinya, akan kuat menghadapi tekanan-tekanan asing dan asing itu. Dia tidak terbeli, dia tidak diijon sejak kopral, dia tidak dibiayai oleh ijon-ijon, pengijon-ijon jabatan itu. Karena mereka lebih menjaga hududullah daripada harus memperkaya keluarga, tapi dengan cara melacur jabatan dan pangkat. Ini yang sudah punya hududullah. Sejak kecil anak dibiarkan dididik seperti itu. Marah kalau anak berbohong, marah besar kalau anak sudah mulai mencuri. Jangan ada zero tolerance terhadap yang begitu-begituan. Disinilah bedanya orang-orang yang hafidhuna li hududillah, marahnya karena Allah dan Rasulnya, cintanya karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Udah 9:30. Takbir. Baik, saya serahkan kepada panitia. Acara selanjutnya apa? Makan malam, pembagian cashback. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk tanya jawab. Kami persilakan mungkin dari ibu-ibu dulu, silakan. Silakan Ibu. Baiknya. Najama rahimakumullah. Saya akan ajak tim Sunduk untuk berbagi infak ya, atau berinfak kepada jamaah rahimakumullah. Dan harusnya kasih nomor rekening aja, orang-orang di sini enggak biasa bawa duit ya. Iya. Ya, kasih minta nomor rekening, jadi tim Sunduk silakan beredar sambil saya menjawab pertanyaan. Belajarlah berinfak, dan ini insya Allah akan kita gunakan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan, dan tim Sunduk boleh berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bermuaha dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Ya. Ya, pertama iki Maulid ya. Nabi, ya. Iya. Ki dengan Profesor Nasaruddin Umar. Alhamdulillah. Enggak jelas, coba ulangi sebentar. Alhamdulillah ya. Sudah dua kali saya bermuajaha dengan Ustadz Bahtiar Nasir ini. Yang pertama ketika maulid di PT IKI dengan Profesor Nasaruddin Umar. Betul, betul di PT IKI. Yang kedua sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula 414212 juga saya selalu hadir. Alhamdulillah. Tapi tidak sedekat ini ya. Yang akan saya tanyakan tentang iman di sini adalah Ustadz, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 180 dikatakan bahwa berdoalah dengan menyebut nama Allah, gitu kan? Di situ setelah ya goniyu ya mugni, ya Allah yang maha mengkayakan, kayakan kami. Nah, di situ ada kayakan kami dengan iman. Kalau persepsi saya, kayakan dengan iman di sana adalah bahwa ketika ada 77 cabang iman, ya. Nah, di antaranya mungkin kebersihan juga itu bagian daripada iman, ya. Dan kita menolong sesama juga bagian daripada iman. Ya. Nah, di situ layakkah kita, benarkah kita memohon kepada Allah itu, ya Allah kayakan dengan iman. Ya. Ya, benar atau salah gitu. Kalau kita ini dengan cabang 77 cabang iman. Tapi ada persepsi lain bahwa ketika kita berdoa supaya dikayakan iman itu, takutnya iman kepada yang Trinitas dan lain-lainnya itu. Nah, saya tegaskan, saya di sini mengatakan bahwa di situ mohon mengkayakan iman ini adalah yang 77 cabang iman itu tersebut. Karena ya insya Allah kita, khususnya saya dari Majelis Taklim Tahfidz Raihan di Pamulang, ya, insya Allah akan mengikuti Asmaul Husna, Ustaz, ya, sebagaimana Ustaz ada acara gitu. Ya. Di dalam Asmaul Husna itu ada kayakan kami dengan iman. Benar ya, apa salah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 70 cabang. Atau riwayat lain 77 cabang. Dan yang paling utama, la ilaha illallah. Dan yang rendah ialah membuang duri dari jalan. Ya. Dan malu juga merupakan salah satu cabang iman. Ini dari Ashabus Sittah. Ya, tentang hadis ini, kalau ingin dikatakan kaya dengan iman, memang tidak disebutkan secara khusus. Tidak disebutkan secara khusus, tetapi dari bahasanya, biasanya kalau permohonan kaya itu misalnya Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwak. Itu sebetulnya bentuk-bentuk iman. Ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak tertarik dengan yang haram. Ya Allah, ya, kayakanlah aku dengan ketaatan sehingga aku tidak tertarik bermaksiat. Ya Allah, kalau aku ingin tambahan kekayaan lagi, jadikanlah aku hanya berharap kepadamu sehingga aku tidak berharap kepada selain engkau. Jika itu semua tiga poin tadi disebut sebagai bagian dari iman, ya mudah-mudahan itu tafsirnya di situ kira-kira. Ya. Tetapi sebetulnya kaya iman itu lebih kepada ungkapan bahasa Indonesia sebetulnya. Dan ini adalah sebuah kalimat yang umum yang mencakup berbagai macam bentuk keimanan dari yang 77. Yang penting yang pertama adalah aghnina bihalal, yani kayakan aku dengan iman, artinya cukupkan aku dengan la ilaha illallah. Kalaupun ada yang paling kecil, kayakanlah aku dengan rasa malu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini penting sekali memohon seperti itu. Tapi kalau mau berdoa, kan sudah diajarkan doanya. Kalau ingin kaya dengan iman, misalnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, hati ini dikayakan dengan iman, ada doa diajarkan begini. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Itu doa diajarkan juga dari ulama, merefleksikan dari hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau ada doa apa misalnya, ya Allah, Allahumma apa namanya, cintakanlah aku agar aku bisa mencintaimu. Cintakanlah aku agar aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan cintakan pula aku kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cinta. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lakukan demi ya, mengokohkan atau mencukupkan keimanan di dalam dada ini. Bagus. Ada yang lain? Ya, dari Ikhwan. Nah, jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya, betul. Jadi anak muda itu masih, kalau untuk pacaran mungkin masih umum kali ya, pacaran gitu. Jadi apa? Pacaran gitu, Pak Ustaz. Apanya? Ya, jadi yang saya jadi gini, Pak Ustaz. Kalau untuk tunangan, tunangan itu kan sekarang menurut saya, tapi Pak Ustaz ya, ya, kayak di daerah saya kan dari Cilacap. Ya. Tunangan itu kan gimana ya, umum gitu ya, Pak Ustaz. Umum. Umum, kalau sekarang itu kan umum. Iya. Jadi yang saya pertanyakan, bagaimana cara memelihara agar apa ya, jadi nggak apa namanya ya gitu. Udah ngomong aja pakai bahasa anak muda, ngomong aja udah grogi Ustaz. Udah bahasa lu aja ngomong aja ya. Ngomong lepas bahasa anak muda. Jadi nggak boleh pacaran itu maksudnya atau gimana nih? Jadi pertanyaan saya, jadi kan saya udah tunangan Ustaz. Udah tunangan, oke. Okay. Ya, jadi udah bertemu sama orang tuanya. Udah. Orang terus. Jadi, jadi pertanyaan saya nggak pengen. Jadi gimana caranya biar ya gimana ya berdekatan gitu Ustaz. Ya gitu. Apa pertanyaannya apa? Ya jadi nggak terlalu begitu pacaran nggak pendekat gitu. Apa pertanyaannya apa? Jadi gimana caranya agar kasih jarak? Jadi jarak. Kalau kita deket kan, karena kita sama cewek misalkan nih, gimana sih bang, jauh-jauh mulu gitu. Oh jadi, gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya ada yang mau nyosor aja bawaannya gitu ya? Hah? Ya, itu dalam agama, dalam fikih namanya khitbah. Al-khitbah itu lamaran. Jadi khitbah itu pasca ta'aruf. Sesudah ta'aruf perkenalan, gak boleh lama-lama, kalau sudah mantap gitu ya. Nah, langsung khitbah. Nah khitbah itu dalam syariat, biasanya jangan kamu sendiri datang nekat gitu. Ada etikanya. Misalnya orang tuamu atau orang-orang yang kamu anggap bijaksana datang menemui orang tua perempuan, itu kamu sudah lakukan. Kamu langsung atau pakai orang-orang yang bijaksana? Sama orang tua datang. Nah, selanjutnya dinyatakanlah hari itu bahwa insya Allah si fulan akan menikahi fulana misalnya, udah bicara gitu kan. Nah oke, disetujui pulang. Ya. Tapi kalau untuk ikatan di situ boleh. Jadi misalnya memberi sebagian mahar pada hari khitbah, misalnya diikat dengan cincin misalnya, itu budaya Indonesia juga syar'i. Nah, berarti sudah terikat. Ini penting secara fikih karena perempuan yang sudah dikhitbah, ini perempuan nih terutama nih konyol nih. Sudah dikhitbah masih menerima yang lain atas nama ya gak mau menyakiti, itu gak boleh. Ada lagi cowok gak paham fikirnya sebelum janur kuning, gak boleh. La yakhtubur rajulu khitbata akhi, tidak boleh lelaki itu melamar lamaran saudaranya, gak boleh, itu aturan mainnya. Ya, si perempuan gak boleh menerima. Ya, apalagi masuk ke Facebook, ke Instagram gitu, ke WA atas nama enggak enak, itu enggak boleh secara fikih. Ini aturan khitbah. Ya. Nah, begitu juga soal kedekatan, kalian belum halal. Enggak boleh gonceng-goncengan kemana-mana. Ngelendot-gelendotan gitu enggak boleh. Nah, Inilah tugas pertama kamu sebagai calon imam. Kamu harus tegas sama dia. Ya? Kita belum halal. Kok gitu sih? Kan gitu. Biasa aja lagi gitu ya. Bilang sama dia. Bilang begini. Sebab jika kita sudah memulai rumah tangga kita ini dengan yang haram, dengan dosa, berarti kita sudah gagal di separuh perjalanan. Ini akan bawa musibah. Ya. Nah, tugas kamu mesti pelan-pelan, jangan juga terlalu. Udah kalau kamu begini, saya tinggal kuliah ke Kairo, kan gitu. Hah? Enggak tahu juga kenapa ke Kairo gitu. Ke Madinah, saya tinggal ke kuliah ke Madinah. Ya enggak gitu juga. Ya namanya perempuan yang kamu lamar ini juga mungkin masih kurang ilmu. Ya. Kamu udah terlanjur jatuh cinta ngusruk di hadapan dia. Ya. Jangan juga terlalu keras. Ini sebagai ujian awal. Kira-kira pertanyaan kamu ini maksudnya Kamu mundur? Hah? Enggak, mau lanjut? Nah kalau nyangka lanjut saya kasih nasihat. Ini tugas kamu, kirim WA ke dia. Ya, ukti, saudariku. Ya. Hah? Kan kalau beb gitu nanti malah hawa nafsu. Wahai kekasihku gitu ya. Ya tunanganku lah ya. Yang pas lah gitu kan. Ya tunanganku, saya sangat menghargai kebaikan kamu, tetapi secara syariat kita belum sah, gitu ya. Kita jagalah apa hududullah, batasan-batasan Allah. Semoga nanti pernikahan kita adalah pernikahan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang nah itu sakinah marwah Daud apalah semuanya itu semua. Ya, jangan galak-galak gitu ya. Ya itulah kadang-kadang ya itu resiko kamu kan ketemu dengan dia yang belum paham. Jadi tugas kamu memberikan bimbingan gitu ya. Ngomong-ngomong kamu ngasih bimbingannya gimana biasanya? Galak atau sambil belai-belai gitu? Hah? Gak ngaku dia nih. Ya udah pokoknya kamu bagus lah. Baik jemaah rahimakumullah. Ya, bagi yang ingin berinfak untuk perjuangan di jalan Allah ini, ya, coba catat nomornya di BNI Syariah. Catat di BNI Syariah. BNI Syariah di nomor 6070. Sudah? BNI Syariah 6070 77667. 77667. Saya ulangi, BNI Syariah 6070 77667. Atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam yang saya pimpin. Alhamdulillah kemarin sampai urusan pajak pun kita selesaikan 100%. Jadi beli gedung 26 miliar, pajaknya 1,3 miliar. Kita enggak mau nikung-nikung, enggak mau curang-curang supaya auditable. Dan semuanya berjalan sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Nah, jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan materi upgrading iman, bukan cuma kita, nanti keluarga diajak. Ya, keluarga besar juga diajak untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama tadi tekanan ibadah-ibadah qalbiyah itu karena iman itu di dalam hati. Nah, begitu juga kalau ingin berinfak insyaallah. Mudah-mudahan ini akan memberikan dampak besar bagi dakwah. Alhamdulillah dari tempat itu kita bukan cuma gerakan di tingkat nasional. Di pertengahan April nanti saya akan bertemu dengan tokoh-tokoh internasional karena Indonesia yang paling diharapkan dan setelah dicari tokoh Indonesianya kok saya kena musibah ini. Kena musibah bersama tokoh-tokoh Islam internasional kita akan bertemu di Istanbul untuk memikirkan bagaimana dunia Islam. Karena bahkan ulama-ulama dari Timur Tengah pun sudah tidak bisa mengharapkan dunia Arab. Mereka berharap pada dunia Islam. Dan ketika dicari dunia Islam, siapa tokoh-tokoh dunia Islam non-Arab dari Turki, dari Malaysia, dari Indonesia, Brunei, dan seterusnya, mereka rupanya punya kriteria sendiri dan pilihan sendiri. Terutama untuk sama-sama memperjuangkan Baitul Maqdis dan Qadarullah kita yang diminta untuk menjadi ya itulah kira-kira amanah yang diberikan kepada mereka. Untuk itu, infak perjuangan kita insya Allah menjadi bagian daripada perjuangan Islam di dunia. Dan saya juga mohon didoakan semoga tetap istiqomah. Dalam urusan pemilu, saya akan tetap berpihak pada kebenaran yang saya yakini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya tidak peduli siapa yang jadi presiden ke depan, tapi saya punya kriteria sendiri. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Dan saya tetap akan berdakwah dengan dakwah siasa syariah. Saya akan memberikan penerangan-penerangan berdasarkan ilmu dan keyakinan yang saya pahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam memilih pemimpin ini. Tapi kalaupun nanti terjadi perbedaan, satu hal yang harus kita jaga di Indonesia ini adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama satu bangsa. Karena ada yang tidak menghendaki umat Islam ini masuk ke wilayah negara. Ada yang tidak menghendaki umat Islam ini damai dengan aparat. Ada yang menghendaki agar kita ini terpecah belah. Dan kalau umat Islam bersatu, ada yang ketakutan eksistensinya bahkan hilang di Indonesia ini. Maka tetaplah dengan semangat tetapi menjaga persaudaraan sesama bangsa Indonesia, tetaplah menjaga perdamaian dan keamanan kita. Sepakat? Ya. Sehingga kita selalu dalam kontrol. Kita jangan jadikan Indonesia seperti Irak, jangan jadikan Indonesia seperti Suriah yang terpecah belah. Setuju? Jangan terjadi perpecahan di antara kita. Beda pendapat adalah sebuah proses untuk menemukan titik temu yang lebih baik. Menang kalah. Kalau menang bersabar, kalau kalah bersyukur. Dapat musibah bilang alhamdulillah ala kulli hal, ya. Dapat nikmat bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saya kira ini pesan saya secara agama dan kebangsaan, dan ini mungkin sampai ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan bangsa ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau mungkin nanti langsung pamit, bukan menolak makanan yang enak gitu, karena jam 3 saya sudah harus keluar rumah lagi untuk ke Makassar untuk perjalanan dakwah selanjutnya. Terima kasih atas semua partisipasinya dan kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jemaah. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah.